بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين، إخوان في الدين أعزكم الله، prinsip mendasar agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah dalam beragama, ialah prinsip al-i'tisamu bihablillah, prinsip berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Hablullah, tali Allah yang dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan Al-Quran, dimaknakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Prinsip berpegang teguh dengan Islam yang berdasarkan Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Ali Imran 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan segenap kaum muslimin wal muslimat tanpa terkecuali. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya hendaklah kalian wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kalian bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini nas Al-Quran, perintah langsung dari Allah Azza wa Jal, ditujukan kepada segenap muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, untuk memiliki prinsip al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, diminta bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Perintah ini barakallahu fikum Allah sebutkan setelah perintah bertakwa kepadanya. Dan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan tali Allah itu merupakan bentuk keimanan dan merupakan konsekuensi ketakwaan. Allah mengatakan di ayat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah mengatakan setelah itu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Menunjukkan prinsip berpegang teguh dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya, meyakini kebenarannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, termasuk bagian keimanan, dan termasuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu sebagai upaya untuk wafat, untuk mati di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ikhwanatina azakumullah, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita kaum muslimin untuk ittiba' as-siratil mustaqim, diperintahkan untuk mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal mustaqim juga dimaknakan dengan Islam, juga dimaknakan dengan Al-Quran, juga dimaknakan dengan bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dikenal dengan sunnah beliau. Jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, ditempuh oleh para siddiqin, ditempuh oleh para syuhada dan salihin, yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-An'am 153, Allah menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula tatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah menyatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kata Allah, siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Allah mengatakan, fattabi'uh, maka ikutilah ia. Ikuti. Wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek-pendek yang menyesatkan, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah wasiatkan kalian dengannya, kamu pasti akan bertakwa kepada Allah bila mengamalkannya. Sangat tegas perintah untuk mengikuti siratal mustaqim, ittiba, diilmui, diyakini, dipelajari, diamalkan, didakwahkan, dipegangi, dan jangan mengikuti selain siratal mustaqim. Jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang, yang menyesatkan. Allah mengatakan di akhir ayat, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melaksanakan wasiat ini, ia pasti bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mengikuti siratal mustaqim itu merupakan konsekuensi ketakwaan. Mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang itu merupakan kerusakan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya falamtina azzaikumullah, perkara yang sangat jelas, gamblang, pasti dalam Islam. Sebuah prinsip yang wajib dipegangi oleh segenap kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan ayat di atas yang saya bacakan tadi. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, katanya beliau, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqim. Suatu kali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Satu yang lurus ini adalah jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kiri juga garis-garis kecil yang banyak. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Yang belok kanan, belok kiri adalah subul, jalan-jalan kecil yang disebutkan dalam ayat ini. Yang Allah katakan, wala tattabi' subul. Kamu jangan mengikuti subul, jalan kecil yang menyesatkan tadi. Rasul mengatakan, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Kata Rasul, di penghujung masing-masing jalan yang kecil yang pendek tadi ada setannya yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Dikatakan oleh para ulama kita ketika menerangkan riwayat ini, yang dimaukan dengan syaitan adalah syaitanun minal ins, setan-setan bangsa manusia, yakni orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, dai-dai penyesat umat dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka lah yang ada di jalan kecil yang menyesatkan tadi. Sehingga subul yang dikejar dalam Islam, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan sesat, jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sehingga semakin jelas, kita diperintahkan untuk mengikuti satu jalan, siratullahil mustaqim. Inilah, inilah yang selalu kita panjatkan di barakatina azzaikumullah dalam salatnya kita. Kita memohon hidayah kepada Allah azza wajalla dalam sehari 17 kali supaya Allah subhanahu wa taala memberi kita hidayah untuk bisa meniti siratal mustaqim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah. Disebutkan di ayat yang lain, di An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, kaum salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman di dalam menelusuri siratal mustaqim. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, walau qalin, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Dalam tafsirnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tegas menyatakan, al-maghdubu alaihim al-yahud. Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallun hum nasara. Sementara orang-orang yang sesat adalah kaum Nasara. Sekali lagi, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan siratal mustaqim. Mengikuti siratal mustaqim, diminta untuk berdoa memohon hidayah kepada siratal mustaqim. Dijelaskan jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin, jalannya orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama yang terkemuka ila yaumiddin. Barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin kebahagiaan, barang siapa yang ingin surganya Allah Azza wa Jal, kewajiban dia sekarang ini adalah menelusuri siratal mustaqim tadi. Berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah wa muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga memerintahkan kita untuk tamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran, juga dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu dijadikan sebagai jaminan selamat dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangannya. Datang dari banyak sahabat, dan ia sahih dikarenakan banyak jalur isnadnya. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Sehingga tamassuk bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, itu sebagai upaya untuk selamat dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari semua bentuk kesesatan yang ada. Tidak bakal menyimpang selama Anda tamassuk berpegang teguh dengan dua prinsip. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwasanya umatnya nanti akan mengalami berbagai macam fitnah, di tengah-tengah mereka akan terjadi berbagai macam perselisihan, perpecahan-perpecahan, berbagai macam paham-paham, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Melarang kita dari yang namanya semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dan ia sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rasul mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang sangat banyak. Banyak sekte, banyak tarekat, banyak paham. Sangat banyak, kata Rasul. Ketika itu, fa'alaikum bisunnah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, ini para sahabat. Adu 'alaiha bin nawajid, kamu gigit sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian yang kuat memeganginya. Kamu gigit, jangan sampai lepas. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, ini bid'ah. Sebab yang namanya semua bid'ah adalah kesesatan. Jelas, Rasul mewajibkan kita untuk kembali kepada sunnah Rasul dan kembali kepada para sahabat di masa-masa penuh dengan paham-paham yang sesat. Dalam riwayat yang lain yang datang dari banyak sahabat dan dia sahih, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitakan tentang perpecahan pada umat ini yang jumlahnya 73 sekte, belum memberitakan hanya satu yang selamat. Sesatu yang selamat dari semua perpecahan, semua penyimpangan, semua kebid'ahan, satu yang selamat di dunia ini dan di hari akhirat. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah menjadi 73 firqah, sekte, pemahaman, tarekat, paham. Rasul mengatakan kulluha binar, semua di neraka tempatnya. Semua di neraka tempatnya illa wahidatu, kecuali satu. kecuali satu. Disebutkan siapa yang satu wahai Rasulullah SAW, beliau mengatakan wahiyal jamaah. Yang satu itu adalah al jamaah. Banyak orang akhirnya mengklaim al jamaah. Kamilah al jamaah. Kamilah al jamaah. Kami yang selamat karena kami al jamaah. Sebentar. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menerangkan lebih lanjut siapa yang dimaukan dengan al-jamaah dalam riwayat ini, yang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat di akhirat nanti dari hukuman neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dihasankan sebagian ulama kita. Ketika tanyakan tentang al-jamaah itu, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan, hiya ma kana mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang namanya al-jamaah ialah siapa saja yang seperti aku di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Siapa saja yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Itulah yang selamat. Mereka lah disebut dengan al-firqatun najiyah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah wa khonamtina azzakumullah, dari sekian banyak ayat yang saya bacakan di atas dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang diungkapkan di atas, jelas bagi kita bahwasanya al-i'tisamu bi sunnati najah, berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Quran, Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat, itulah keselamatan. Itulah kewajiban kita. Itulah prinsip kita dalam berislam. Prinsip kita dalam beragama. Upaya selamat dari semua penyimpangan yang ada. Upaya selamat dari semua paham-paham yang ada. Kewajiban kita para sahabat. Itu kita ilmui, kita pelajari, kita kaji, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkara akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, dakwah kita, semuanya sesuai dengan bimbingan tadi. Barakallahu. Maka ketika ada seorang muslim dan muslimah di dalam kesehariannya berupaya mengamalkan bimbingan ini, berakidah sesuai dengan prinsip ini, beribadah dengan prinsip ini, bermuamalah, berakhlak, berdakwah dalam semua kesehariannya dengan prinsip ini, maka dialah yang dikatakan muslim yang di atas siratal mustaqim. Dialah muslim yang baik, muslim yang saleh, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, muslim yang selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan. Inilah yang namanya mustaqim, orang yang lurus, mutamassik bisunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang dapat keutamaan-keutamaan. Ini satu poin penting yang harus dipahami baik-baik para pemahaman. Saya dahulukan prinsip ini dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita sudah mulai kabur, tidak bisa membedakan antara orang yang berupaya untuk berislam dengan benar dengan apa yang mereka istilahkan dengan ekstremisme radikalisme. Dari keterangan di atas, kita bisa dengan tegas menyatakan orang yang berislam dengan bimbingan Quran, dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, itu bukan radikalis. Itu bukan ekstremis. Itu bukan orang-orang yang menyimpang. Tapi mereka lah orang yang sedang berupaya meniti jalur yang benar. Meniti siratal mustaqim. Meniti bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengamalkan ayat Allah. Mengamalkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan salah memahami. Jangan salah menilai. Mereka inilah yang di atas al-haq. Dan kewajiban masing-masing kita berupaya untuk menuju ke sana. Bukan mengklaim, bukan mengambil sendiri, tapi ajakan kepada semua pihak, semua muslimin, semua muslimat, mari kita bersama-sama dalam berislam, dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam beradab, kembali kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabatnya, meniti siratul mustaqim. Anda mukmin, Anda yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan prinsip. Lalu siapa yang dimaksud dengan radikalis? Lalu siapa yang dimaksudkan dalam pandangan Islam tentunya? Jawabannya kana tinazakumullah dari beberapa ayat dan hadis yang saya bacakan di atas. Sungguhnya sangat jelas. Sangat gamblang. Ketika kita bacakan Al-Fatihah saja, doa yang kita panjatkan selama ini dalam khotbah kita dijelaskan dengan gamblang di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Fatihah menyebutkan doanya kaum muslimin dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim. Setelah itu Allah menyebutkan ada tiga jalan. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Jalannya siapa ya, Pak? Yang dibawakan tadi. Jalannya orang yang Allah kasih nikmat dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Inilah jalur yang benar, siratal mustaqim. Allah mengatakan selain ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang dimurkai. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Al-Yahud. Nabi Muhammad mengatakan hubul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladhalin, juga bukan orang yang sesat. Siapa mereka ini? An-Nasara. Rasul mengatakan mereka adalah kaum Nasara. Ini jelas. Ada siratul mustaqim, ini Islam. Kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Muslimin yang di atas siratul mustaqim, ini orang yang benar, ahlul haq, ahlul iman, ahlul taqwa, yang dijamin dengan sekian banyak fadilah dan jannah Allah SWT. Yang di sebelah kanan dan kirinya, merekalah yang disebut dengan radikalis. Merekalah yang disebut dengan ekstremis. Sektor kanan yang dimurkai Allah Azza wa Jal, Yahudi. Merekalah radikalis. Yang sebelah kiri, Al-Balin, orang yang sesat. Mereka adalah kaum Nasara, radikalis. Sehingga dari semua agama-agama yang ada, agama yang hak cuma satu, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang Allah ridai, hanya Islam. Inilah yang di atas siratal mustaqim. Inilah ahlul Islam, ahlul iman, ahlul haq. Sementara agama-agama yang lainnya adalah agama-agama ekstrim, agama-agama radikalis dalam pandangan Islam. Baik dari kalangan Yahudinya dengan berbagai macam pecahan-pecahan yang ada, atau dari kalangan kaum Nasaranya dengan berbagai macam pecahan-pecahannya. Dan semua agama-agama selain Islam dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan keras atau pada lembut, menyimpang dari bimbingan Islam. Allah mengancam dalam firman-Nya, disebutkan di Ali Imran, ayat yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan terima daripadanya. Dan nanti di hari akhir, termasuk orang-orang yang merugi. Selain Islam, ditolak. Selain Islam, dimurkai. Selain Islam, sesat. Allah yang mengatakan demikian, bukan kita. Kita hanya menukil ayatnya saja. Tolong jangan dipahami, dikit-dikit sesat, dikit-dikit dimurkai. Dari Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian, maksud dibiarkan. Bukan kita yang mengatakan demikian. Yang mengatakan sesat, Allah Azza wa Jal. Yang mengatakan dimurkai Allah Azza wa Jal. Yang dikatakan ditolak, menerima Allah Azza wa Jal. Yang mengatakan mereka merugi Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang lain disebutkan di Al-Bayyinah, saya tidak bawakan nomor ayatnya dikarenakan sangat masyhur dalam kaum muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim, menghukumi orang-orang tadi yang selain muslimin dihukumi kafir, diancam dengan neraka, dikatakan sebagai makhluk yang paling rendah. Di Al-Bayyinah Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini omongan siapa ini? Omongan ustaz? Omongan dai? Omongan mubalig? Atau omongan siapa ini? Ini firman Allah Azza wa Jal, barang siapa yang menentang firman ini hati-hati, dicurigai keislamannya. Di Al-Bayyinah Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, al-yahud wa nasara wal musyrikin, dan semua kaum musyrikin. Ini meliputi semua agama-agama selain al-yahud, selain nasara, yang kafir. Sebutkan semua agama yang ada. Allah mengatakan fi nari jahannam khalidina fiha, mereka di yaumul qiyamah nanti di neraka jahannam kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Allah mengatakan merekalah syarrul bariyah, merekalah makhluk Allah yang paling jahat, yang paling jelek, yang paling buruk. Yang mengklaim siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menghukumi siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita hanya membacakan ayatnya. Dan subhanallah, ayat-ayat ini kaum muslimin rahimakumullah sering kita dengarkan. Ya sering kita baca dalam sholat. Tapi terkadang kurang perhatian dengan maknanya. Padahal sangat jelas gamblang maknanya. Sehingga terkait dengan agama-agama yang ada, yang dikatakan agama yang Allah ridai, agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam kata lagi yang lain. Yang selainnya dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan jahat, dikatakan sesat, dikatakan dimurkai, dikatakan dalam neraka jahanam, makhluk yang paling jelek. Ini semuanya hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita hanya menukil saja. Yakin? Sehingga tolong, salah besar ketika mengarahkan tuduhan-tuduhan radikalisme, ekstremisme, fundamentalis, dan semisalnya kepada kaum muslimin. Mohon maaf, salah alamat. Bukan alamat palsu, salah alamat. Mestinya mengarahkan itu semua kepada non-muslim. Non-muslim, ketika Anda bicara radikalisme dalam perkara agama, non-muslim yang Anda tuju. Entah Anda menuding Yahudi, wala Nasara, atau yang lain-lainnya. Dan dalam sejarah, mereka adalah kaum radikal yang sangat mengerikan. Saya mau tanya sama jenengan. Yang dikenal sebagai pembunuh para nabi siapa? Kurang keras ngomongnya. Yang dikenal sebagai pembunuh para nabi itu siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Bukan kaum muslimin. Ya baik. Yang menuhankan nabi mereka siapa itu? Yahudi enggak? Hah? Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Kaum Nasar, ada yang mengatakan Isa adalah Allah, Isa adalah anak Allah, Isa adalah Trinitas. Kaum Nasar, walaupun enggak membunuh para nabi, tapi mengkultuskan para nabi. Ekstrim, radikal. Itu semua penyimpangan dari Islam, barakallahu. Ini prinsip yang semestinya jangan saya berubah. Tidak boleh berubah. Dan haram untuk berubah. Prinsip yang muslimin sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama. Bagimu adalah agama. Kami adalah kaum muslimin. Punya bimbingan yang jelas. Punya bimbingan dan arahan yang jelas. Dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga yang radikal mereka-mereka. Dan bahaya mereka luar biasa. Makar-makar musuh-musuh Allah, dari kalangan al-Yahud wan Nasara terus. Jangan dikira kamu punya makar. Ada sebuah statement yang sangat ringkas tapi sangat penting untuk dicamkan baik-baik oleh setiap kaum muslimin. Hasil penelitian para ulama kita, mereka menyatakan tidak ada satu pemahaman pun yang ekstrim, yang radikal dalam Islam, yang dikecam dalam Islam, melainkan di belakang mereka itu adalah orang kafir. Di belakang mereka adalah orang kafir, al-Yahud atau Nasara, atau dua-dua. Munculnya yang namanya pemahaman Qadianiyah, Ahmadiyah, munculnya pemahaman Bahaiyah, dan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain, di belakang mereka adalah al-Yahud wa Nasara. Semuanya mereka teliti, semua kelompok-kelompok yang ada, sekte-sekte yang ada, yang begitu sesat, yang begitu menyimpang, diteliti, ternyata benang merahnya belakangnya adalah al-Yahud wa Nasara. Ima bentuan mereka, atau mereka yang mendanainya, atau mereka yang menyulapnya, al-Wahim tidak pernah lepas dari yang namanya al-Yahud wa Nasara. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, walan tardha 'anka al-yahudu wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha dengan engkau ya Rasul hingga engkau mengikuti agama mereka. Makar terus berlanjut. Merekalah kaum radikalis, merekalah kaum ekstremis, bukan kaum muslimin, bukan Islam. Dijelaskan tadi bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dengan praktek dan pemahaman para sahabat, khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'in, tabi'in, mereka lah orang-orang yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Mereka lah ahlul haq dari kalangan kaum muslim. Kemudian, apakah ada di tengah-tengah umat Islam yang terkena paham radikal ekstrim? Jawabannya? Dimana? Jawabannya? Jangan mentang-mentang sama-sama muslim dibela-bela ya. Ada apa enggak ada? Jawabannya ada. Dan Rasul yang memberitakan. Rasul yang memberitakan. Ketika menjelaskan tentang perpecahan yang ada pada umat ini, Rasul memberitakan tadi umatnya terpecah menjadi 73 sekte firqah. Beliau mengatakan kulluha finnar, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalankah mereka. Berarti yang 72 ini disebut dengan sekte yang sesat. Inilah yang disebut dengan sekte radikal, sekte yang ekstrim. Semua kelompok, ini bobitnya, ini kaidahnya, ini prinsipnya. Semua sekte, semua kelompok, semua paham, semua fikrah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya alaihi wassalam dan pemahaman para sahabatnya, dialah yang namanya sekte radikal, paham radikal, fikrah radikal. Barakallahu. Kenapa? Dikarenakan pertentangan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sangat jelas dengan ayat yang saya bacakan di atas yang di An'am 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil." Sesungguhnya ini jalanku yang lurus kata Allah. Siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, para tabi'in dan ba'd tabi'in, para ulama terkemuka yang di atas sunnah. Ikuti. Wa la tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti subul, sebab akan menceraiberaikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang saya bacakan tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul menggariskan satu garis. Ini yang lurus. Inilah Al-Quran, sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Siapa saja yang masuk ke dalamnya, dia selamat. Barang siapa yang meniti jalankahnya, maka dia selamat. Kemudian dibikin garis sebelah kanan, dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu namanya ekstrem kanan, radikalisme kanan. Yang sebelah kiri ekstrem kiri, radikalisme kiri. Itu yang dikatakan Rasul sebagai subul, jalan-jalan kecil yang pendek, yang kata Rasul pada masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk dalam. Namanya jalan-jalan setan. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in ahli tafsir, murid Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Mujahid bin Jabr al-Makki, menerangkan yang dimaksudkan dengan subul dalam ayat di atas, al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan paham. Sehingga yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan yang sesat, yang menyimpang, jalan setan dari kalangan umat manusia, jalannya ahli bid'ah. Inilah yang dikatakan radikalisme, yang dikatakan sebagai ekstremisme, ya ini, yang bertentangan dengan siratul mustaqim, yang menyimpang dari jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para tabi'in. Entah itu nyimpang kanan, namanya ekstrem kanan, atau nyimpang kiri, namanya ekstrem kiri. Entah radikalisme kanan, atau radikalisme kiri. Kalau yang kanan, itu biasanya kasar atau lembut. Kok diem? Hah? Kalau yang kiri? Kalau yang kiri? Kasar juga? Oh, kasar semua ya Evan. Intinya bukan terkait dengan masalah kasar atau lembutnya, tetapi yang dibahas adalah penyimpangannya dari siratul mustaqim. Dalam pandangan Islam, kaidah untuk mengenali ini kelompok radikal, pemahaman radikal, paham radikal, ketika bertentangan dengan prinsip Islam wal muslim, bertentangan dengan akidah Islam wal muslim, bertentangan dengan prinsip Al-Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat. Entah kanan, entah kiri, entah kasar, atau entah dia lembut. Entah disampaikan dengan cara-cara kasar, atau disampaikan dengan cara-cara lembut. Selama dia menyimpang, maka dikatakan sesat, radikal, ekstrim. Maka kaum muslimin, qanatina azakumullah, termasuk salah alamat ketika membicarakan radikalisme, membicarakan ekstremisme, yang dituju adalah orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan Islam dengan benar. Yang dituju adalah orang-orang yang berupaya untuk menghidupkan bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad SAW. Radikal. Ini salah alamat. Bukan alamat palsu. Salah alamat. Mestinya yang namanya gelar radikalisme, ekstremisme ditujukan kepada semua pihak, semua kalangan, semua paham, semua sekte, apapun namanya, yang bertentangan dengan prinsip Quran Sunnah, dengan pemahaman salaf. Ini patokannya. Bukan patokan, mohon maaf, bukan patokan adatnya masyarakat, bukan patokan ormas di tengah-tengah masyarakat, bukan patokan parpol tengah-tengah masyarakat, bukan. Tapi patokannya bimbingan Islam yang mulia ini, Quran Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Yang berseberangan dengan ini, siapapun orangnya, dikatakan radikal, dikatakan ekstrem. Makanya kewajiban kita semua muslimin wal muslimat, kewajiban kita semua dalam beragama Islam, kita berupaya kembali kepada jalur yang benar. Tidak boleh mengklaim, tapi pembuktian aja ya Pak. Tidak usah banyak ngomong, langsung pembuktian. Tidak usah banyak slogan, langsung pembuktian. Buktikan akidah kamu, ibadah kamu, dakwah kamu, tarikhah kamu, akhlak kamu, muamalah kamu, adab kamu, semuanya di atas bimbingan yang benar tadi. Al-Quran, hadisnya Rasul, sunnah Rasul SAW, dengan pemahaman para sahabat. Benar, alhamdulillah. Salah, Anda terjatuh dalam kerangka radikalisme. Itu miayar patokan yang benar. Ini sengaja saya pertegas kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan dalam Islam, di tengah-tengah masyarakat Islam, mereka salah di dalam menilai sesuatu. Yang mereka nilai bukan sisi prinsip, yang mereka nilai hanyalah yang gak sesuai dengan umumnya masyarakat. Yang mereka nilai yang dikatakan aneh tengah-tengah masyarakat. Yang mereka nilai justru al-haq dikatakan al-batil, al-batil dikatakan al-haq. Maka ingat baik-baik, terkait dengan agama-agama yang ada yang radikal selain Islam wal Muslim. Terkait dengan kaum muslimin, semua dikatakan radikal, semua dikatakan ekstrim, kecuali siapa saja. Saya enggak mengatakan saya enggak mengatakan Anda, siapa saja tanpa terkecuali yang berupaya berislam dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatul kiram radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'in, para ulama terkemuka di kalangan kita semua sampai yaumuddin, sampai akhirat nanti, sampai hari akhir nanti, yang sesuai dengan bimbingan ini, maka dia yang selamat dan dia bukan radikalis. Yang nyimpang daripadanya itulah yang dikatakan sebagai radikalisme, ekstremisme. Barakallahu. Kemudian barakallahu, perlu diperhatikan baik-baik. Setiap kali ada paham radikal, baik kanan atau kiri, setiap kali ada gerakan ekstrim, secara pengalaman yang disebutkan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, pasti dan pasti akan menjurus kepada gerakan teror. Sehingga radikalisme seringkalinya bergandengan dengan terorisme. Barakallahu fikum. Disebutkan, diriwayatkan dari salah seorang ulama tabi'in pada masanya, yaitu Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. Beliau salah seorang muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, mabtada'ar rajulu bid'atan illa istahalla sayf wa fi lahdin illa kana akhiru amrihi as-sayf. Tidaklah seseorang itu terjatuh di dalam pemahaman-pemahaman bid'ah ekstrem, melainkan dia pasti nanti akan menghalalkan pedang. Disebutkan dalam lafaz yang lain, melainkan pada ujungnya nanti dia akan memandang bolehnya pakai pedang. Artinya apa? Menggunakan pertumpahan darah. Awalnya pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat, ujungnya terorisme. Juga Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau ini adalah cucu muridnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah menyatakan, wa'lam annal ahwa'a kullaha, wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah, wa kulluha tad'u sahibaha ila sayf. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya semua hawa nafsu, yakni pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman radikal, pemahaman ekstrim, semuanya membinasakan, semuanya menghancurkan. Ini membinasakan pelakunya, menghancurkan pelakunya, akan hancur agamanya, hancur akidahnya. Beliau mengatakan, wa kulluha tad'u sahibaha ila sayf, dan semua pemahaman-pemahaman yang radikal tadi akan mengajak pelakunya kepada pedang. Artinya apa ya, Pak? Ujung-ujungnya adalah teror. baik yang awalnya keras atau yang awalnya halus, semua paham radikal, semua paham ekstremis, ujungnya nanti adalah pedang pertumpahan darah. Sehingga ketika ada radikalisme, pasti akan muncul yang namanya terorisme. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, terorisme itu ada dua. Ini yang dikecam dalam Islam, ada dua. Yang pertama ialah irhabun fikri, teror pemahaman. Teror pemahaman ini yang paling membahayakan, dikarenakan terornya bukan menggunakan fisik, bukan menggunakan senjata, bukan menggunakan kekerasan, tapi menggunakan yang namanya tebar pemahaman. Menebarkan racun-racun pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat di kalangan kaum muslimi. Apa istilahnya kata Iron? Apa bahasanya? Cuci otak yang lainnya. Hah? Apa namanya Iron? Cuci otaknya. Otaknya itu diracuni oleh berbagai macam pemahaman. Ini yang paling membahayakan. Dikarenakan tidak ada gerakan-gerakan yang menumpahkan darah. Tidak ada kekerasan, tidak ada teror. Tapi pemahamannya masuk. Barakallahu fiik. Mereka masuk dengan paham-pahamnya, dengan cuci otaknya dan segala macamnya. Terus dengan dakwah-dakwah mereka, dengan majalah mereka, dengan buletin mereka, dengan acara mereka, terus yang dimasukkan itu pemahaman-pemahaman yang sesat. Ini yang paling berbahaya. Dan tokoh-tokohnya sangat mengerikan, sangat membahayakan. Dia tidak menggunakan pedang, tapi dia menggunakan pikiran dia yang menyimpang, menyesatkan semua umat. Barakallahu fiikum. Dan yang kedua disebut dengan irhabun jasmani atau irhabun badani, teror fisik. Disebutkan oleh para ulama kita, teror fisik ini kaum muslimin rahimakumullah tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya radikalisme pemahaman. Tidak akan mungkin muncul kalau tidak ada teror pemahaman. Muncul dulu radikalisme, ekstremisme, kemudian teror pemahaman, irhabun fikri, baru akan muncul setelah itu yang namanya teror fisik. Pengeboman-pengeboman, penyerangan-penyerangan, yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya dengan fisik, dan segala macamnya, itu muncul setelah yang sebelum-sebelumnya. Ini cabang yang sebelumnya adalah ini. Semua dikecam dalam Islam. Semua dikecam dalam Islam. Dan sekali lagi, itu sebabnya bukan bimbingan Islam. Sebabnya bukan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Sunnah Rasul tidak pernah mengajarkan radikalisme. Sunnah Rasul tidak pernah mengajarkan yang namanya terorisme. Sedikitpun. Tapi semua itu sebabnya adalah adanya penyimpangan-penyimpangan berpikir, adanya penyimpangan-penyimpangan paham yang bertentangan dengan Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga terus berkaitan radikalisme, terorisme, radikalisme, terorisme, terus begitu. Walaupun juga ada teror-teror yang tidak ada unsur pemahaman radikal, tapi terkait dengan unsur dunia. Ini dilakukan oleh orang yang zalim, orang yang fasik, yang hanya mengejar dunia dengan aksi terornya. Tapi yang marak di tengah-tengah kaum muslimin adalah terorisme yang berasal dari pemahaman radikal yang sangat menyimpang dari pemikiran Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di antara paham radikal yang berujung kepada teror, yang sangat mematikan, yang sangat meracuni pemahaman-pemahaman pemuda-pemuda Islam wal muslimin ialah radikalisme takfir. Radikalisme takfir. Radikalisme mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah, dengan tanpa hak. Namanya takfir. Di dalam sejarah Islam, radikalisme takfir ini yang paling tua. Ya, radikalisme takfir ini yang paling tua dalam sejarah umat Islam. Dan sebagai pemicu pertama, pemicu utama terjadinya terorisme. Dalam sejarah Islam, radikalisme takfir ini yang pertama kali diterapkan ialah takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa. Jadi bidikan pertama, target operasi pertama, PO gitu ya, target operasi pertama radikalisme takfir ini pemerintah. Ini paling tua dan subhanallah paling eksis sampai sekarang ini. Dan subhanallah akan selalu ada sampai akhir zaman nanti. Ini sempat terjadi pada masa dahulu kala, di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sudah ada di zaman sahabat. Sudah ada di zaman sahabat. Dan hembusannya semakin kencang di akhir-akhir masa kekhilafan Utsman bin radhiyallahu anhu. Meledak pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Barakallah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ya kan itu zamannya para sahabat. Waktu itu yang menjadi penguasa para sahabat, yang menjadi khalifah para sahabat, yang menjadi penguasa para sahabat, amirul mukmininnya para sahabat, sang khalifah para sahabat, sahabat Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mengkafirkan para sahabat yang ada ketika itu dan semua kaum muslimin yang bersama dengan para sahabat ketika itu. Satu alasannya, dikarenakan mereka berhukum dengan hukum manusia, enggak berhukum dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Ini ada enggak di zaman sekarang yang semacam ini? Jangan mengatakan ada. Ini inti pemahaman kaum radikalis. Ini inti pemahaman kaum teroris. Itu ini sebabnya. Sudah ada zaman dahulu kala. Target operasinya dulu para sahabat, pemerintah, penguasa dari kalangan para sahabat, Khalifah Utsman, Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Hujjahnya sama, ayat yang dibacakan juga sama. Sambil memegang mushaf mengatakan inil illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, sambil memegang mushaf ini. Sampai sekarang masih ada yang semacam ini. Mereka meneriakkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Semua sahabat Ali kafir, semua sahabat yang sama beliau kafir, semua para tabi'in muslimin yang sama beliau kafir. Kemudian yang sepakat dengan hukum beliau dari kalangan para sahabat yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan kafir. Sahabat yang sama beliau dikatakan kafir. Para tabi'in yang sama beliau dikatakan kafir. Semuanya kafir. Semuanya kafir. Ini namanya radikalisme takfir. Ekstremisme takfir. Dari Islam atau bukan? Pak Diem. Dari Islam atau bukan pemahaman ini? Lah, bukan dari Islam. Mohon maaf, Islam tidak mengajarkan radikalisme. Ini pemahaman dari sekte yang juga paling tua dalam sejarah Islam dan paling eksis sampai hari kiamat. Kalau zaman dahulu dikatakan dengan sekte Khawarij. Terus berubah namanya dengan berbagai macam nama-nama yang semua pemahamannya sama. Dikatakan Khawarij, dikatakan Haruriyah, dikatakan Azariqah, dikatakan yang lain-lainnya. Muncul sampai detik ini disebut dengan nama Al-Qaidah, dikatakan sebagai Jamaatul Jihad, dikatakan sebagai Jamaatul Takfir, dikatakan sebagai Jabhatul Nusrah, dikatakan sebagai Daesh, Daulah Irak Syam, dikatakan sebagai ISIS, apa Islamic State Irak Syria, ada yang mengatakan CI sekarang, DI Daulah Islamia. Semuanya namanya beda, tapi semuanya sama. Ini hujahnya. Mengkafirkan penguasa Islam, mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan landasan yang sama, dikatakan tidak berhukum dengan hukum Islam. Jangankan penguasa sekarang, penguasa zaman dahulu kala, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dikatakan kafir. Menggagalkan para sahabat yang ada pada masa itu, menggagalkan para tabiin yang ada pada masa itu, umat yang terbaik, generasi yang terbaik dikatakan kafir dengan alasan yang sama. Apalagi orang sekarang, kalau ajini, gitu ya, dikafirkan sama mereka semua. Itu bukan dari Islam sedikitpun. Kita mengatakan ayatnya betul, itu ayat Al-Quran, tapi yang salah pemahamannya radikal. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sahih dari beliau dari banyak jalur, dari banyak isnad, menerangkan ayat di atas, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Beliau mengatakan kufrun tuna kufrin. Itu kekufuran, bukan kekufuran. Ini bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Itu kufur kecil. Itu bukan kekufuran yang kamu duga, yang kamu kira. Dari Ibn Abbas, tokoh sahabat, ahli tafsir yang terkemuka di kalangan para sahabat. Sementara mereka menyelisihi pemahaman para sahabat. Yang radikal Ibn Abbasnya atau mereka nya? Kok diem? Yang radikal itu Khawarijnya. Yang radikal itu ISISnya. Yang radikal itu Al-Qaidahnya dan nama-nama lain dan link-link mereka. Mereka kasih nama link Santoso, link Nur Rahman, link Bahrul Naim, link-link yang lainnya. Itu sekedar link. Tapi semua masuk dalam sebuah rangka yang memiliki pemahaman Khawarij dengan radikalisme takfir. Mengerikan. Target pertama adalah pemerintah, penguasa. Bisa kita tebak kaum muslimin rahimakumullah. Kalau meyakini penguasanya kafir, apa langkah berikutnya? Coba diem. Radikalisme kedua. Namanya radikalisme kesalahpahaman tentang makna jihad. Jihad ada dalam Islam. Ada ketentuannya, ada hukum-hukumnya, dan segala macamnya. Oleh mereka dicomot untuk melegalkan tindakan mereka. Dikarenakan mereka meyakini pemerintah Indonesia kafir. Ini tegas mereka katakan demikian. Baik yang menamakan dirinya Mujahidin ataupun yang lainnya, terang-terangan punya ikat yang mantap kafir. Pemerintah Indonesia mereka katakan kafir. Dikarenakan kafir, maka jalan satu-satunya untuk bisa menghilangkan kekufuran ini adalah jihad. Mereka punya moto mut syahidan au ish hamida, mati syahid atau hidup bahagia. Itu mereka jihad. Maka mereka pun mengeluarkan resolusi jihad, mengeluarkan yang namanya semangat berjihad, jihad, sehingga dikatakan Jamaatul Jihad, sehingga dikatakan sebagai mujahidin. mereka membentuk namanya Majlis Mujahidin. Ada yang barat, ada yang timur, ada yang Indonesia, ada yang luar Indonesia. Al-Muhim jihad. Bisa kamu tebak lawan siapa kira-kira? Loh kok diem? Lawan siapa kira-kira? Lawan siapa? Jawabannya pasti yang dilawan adalah penguasa. Dan siapa saja yang merestui penguasa tadi. Jangan heran kalau kemudiannya mereka sasar, target operasi mereka adalah penguasa kita. Dalam hal ini yang paling mereka benci dari kalangan aparat. Ya Pak ya? Ayo, jadi yang ditargetnya itu adalah bapak polisi. Di pos-pos polisi mereka dan segala macamnya, target operasinya mereka. Jangan heran. Dikarenakan sudah ada radikalisme sebelumnya, radikalisme takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan aparat kepolisian, mengkafirkan TNI, Polri, semuanya kafir. Dikarenakan mengikuti hukum yang kata yang mereka sebut dengan hukum tagut tadi. Nauzubillah. Sehingga jihadnya keblinger. Dalam Islam qanatina azabumullah. Dalam mensikapi penguasa dan pemerintah, Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat. Buru-buru perang diminta untuk mendengarkan dan mentaati pemerintahnya, penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dalam kemaslahatan umum, dalam perkara yang mubah, selama perkara kemaksiatan. Itu yang memerintahkannya langsung Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam An-Nisa ayat ke 59, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian, penguasa di kalangan kalian kaum muslimin. Dan itu pula nasihatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. Itu Rasul yang mengatakan demikian, sahabat Rasul dalam Bukhari Muslim. Kalam Allah, kalam Rasulnya, bukan dari saya. Saya menukil saja. Kata-kata sabdanya wajib. Kata-kata ala itu dalam ilmu nahwunya mengandung makna wajib. Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dia tidak suka, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan dengarkan, jangan taati yang maksiat tadi. Yang lain kamu taati. Dalam Islam dikecam dengan keras, tidak diperbolehkan memberontak penguasa. Jangan kamu memberontak, menghujat pemerintah tidak boleh, mencela pemerintah tidak boleh, menyebutkan keaiban-keaiban penguasa tidak boleh, tidak boleh. Diperintahkan untuk memuliakan pemerintah, memuliakan penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendukung, menyupport mereka, membantu kerja mereka dalam perkara yang mubah, dalam perkara syar'i, bukan dalam perkara maksiat. Ini prinsip Islam. Sehingga ketika jihadnya melawan pemerintah, itu bukan jihad Islam, itu namanya jihadnya khawarij. Itu bukan jihad yang syar'i, itu namanya jihad yang keblinger, yang menyimpang. Bukan namanya jihad, tapi namanya pemberontakan penguasa. Barakallahu. Sehingga bukan dari Islam sedikit pun. Barakallahu. Dan masih akan muncul, bermunculan radikal-radikal yang lainnya, radikalisme yang lainnya dalam pemahaman-pemahaman yang ada, yang dari sana akan muncul yang namanya terorisme, terorisme dan semua itu kaum muslimin rahimakumullah sedikit pun bukan dari bimbingan Islam dan Sunnah, sedikit pun bukan dari bimbingan Allah, bukan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bukan dari bimbingan para sahabat, bukan bimbingan para ulama kita. Itu bukan bimbingan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bukan bimbingan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bukan bimbingan ulama-ulamanya setelahnya, bukan bimbingan Ibnu Taimiyah atau ibnu-ibnu yang lainnya, bukan bimbingan Muhammad bin Abdul Wahab atau yang lain-lainnya. Tidak ada seorang ulama pun dari ulama-ulama Islam yang terkemuka yang punya bimbingan semacam ini. Semuanya mengecam, semuanya mengecam, dikarenakan bukan dari Islam sedikit. Radikalisme itu bukan Islam. Radikalisme itu bukan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Sunnah Rasul tidak mengajarkan radikalisme. Kalaupun bisa kita katakan itu oknum sebagian pihak yang tidak memahami Islam dengan benar, yang tidak memahami sunnah Rasul dengan benar, masuk dalam kerangka-kerangka pemahaman yang begitu mengerikan, radikalis, yang menjerumuskan mereka semua ke dalam terorisme. Allahu musta'an. Dari penggambaran tadi, khonatina azabullah, ya tentunya lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan kepada jemaah sekalian bahaya radikalisme untuk agama dan bangsa. Lebih gampang dengan apa yang diutarakan tadi. Namun dikarenakan waktu yang sudah mulai mendekati maghrib, tadi diminta jam 5:15 ya. Iya. Iya. Ini sampai setengah 6 cukup? Hah? Cukup dulu. Ya sudah. Dikarenakan waktunya sudah menjelang maghrib, kita sekolah dulu. Insyaallah ba'da maghrib nanti akan kita sebutkan beberapa mara bahaya. Mara bahaya, madarat-madarat, mafsadah-mafsadah dimunculkan akibat radikalisme, terorisme yang digambarkan tadi, insyaallah taala. Sementara cukup. Nabi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dimohon para